segala rasa, semua cerita bersamamu ku anggap sebagai penguji imanku. Kau menangis, coba untuk merubah semua. Percaya aku, itu katamu. Yakinkan aku, aku tak bisa. Yakinkan aku, yakinkan aku. Kini aku